Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa annahu takallama bihi haqiqatan wa anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina 'ibadihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uminu bi anna Allaha fa'alun lima yuridu wa la yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un an mashi'atihi wa laysa shay'un fil 'alami yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi wa la mahida li ahadin anil qadril mahdudi anil qadaril mahdudi wa la yatajawazu ma hadza lahu fil ma hadza lahu fil lawhil itu bukan huruf za ma khutta lahu fil lawhil fil lawhil masturi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa ba'd. Wa qala al-muallif al-syeikh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa ta'kidu, saya meyakini anna al-Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Munazzalun ghairu makhlukin, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Jadi ini i'tiqad ahli sunnati wal jamaah terhadap Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tidak cukup seorang mengatakan kalamullah, Al-Quran kalamullah, gak bisa. Dia mesti ucapkan ghairu makhluk, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya, jangan cuma Al-Quran kalamullah aja. Karena Mu'tazilah dan Jahmiyah dahulu juga mereka berbahasa basi di hadapan ahli sunnati wal jamaah dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, namun gak berani mengatakan ghairu makhluk. Nah, ini mesti sepaket. Mesti sepaket. Munazzalun ghairu makhluk, yang dia diturunkan dan dia bukan makhluk. Minhu bada, dari Allah lah. Ya, bada'a, Al-Quran itu bermula. Wa ilaihi, dan kepadanya lah ya'udu, Al-Quran akan kembali. Wa annahu takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah berfirman dengannya secara hakiki. Ya. Wa annahu takallama bihi haqiqatan wa anzala ala 'abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina ibadihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menurunkannya kepada hamba-Nya, rasul-Nya, orang kepercayaannya. Ya. Orang yang diamanahinya, safirnya, dutanya. Ya. Yang di situ ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-Nya dan dutanya di antara Allah dengan hamba-hamba-Nya. Ya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menurunkan kepada hamba-Nya, rasul-Nya, orang kepercayaannya, ya, yang ditugaskan menyampaikan wahyu-Nya dan dutanya di antara Allah dengan hamba-hamba-Nya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uminu bi annallaha fa'alul lima yurid, dan aku mengimani bahwasanya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi, dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan kehendak-Nya. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi, tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari keinginan-Nya. Enggak ada yang bisa lepas dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa syai'un fil 'alam yakhruju an taqdirihi, tidak ada sesuatu apapun di alam ini yang dapat keluar dari takdir Allah. Wala yasduru illa an tadbirihi, dan tidak ada yang pula yang terjadi kecuali berdasarkan pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. wala mahida li ahadin. Tidak ada tempat untuk berlari bagi siapapun anil qadari, dari takdir al-mahdudi yang telah ditetapkan. Ya. Wala yatajawazu, dan juga dia tidak dapat melampaui ma khutta lahu fil lauhil masturi, apa yang telah digariskan untuknya ya di lauhil mahfuz. Paham sini ya? Baik, baca lagi Amar syarahnya. Qala asy-syarihu wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa annahu takallama bihi haqiqatan. Hadhihi aqidatul firqatin najiyati ahli sunnati wal jama'ati. Baik. Ya, kata Syekh, aku berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah diturunkan bukan makhluk. Ya, darinya lah Al-Qur'an bermula dan kepadanya lah Al-Qur'an akan kembali, dan bahwasanya ya Allah berfirman dengan Al-Qur'an itu secara hakikat. Inilah akidah Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Ahli Sunnati wal Jamaah. Terus, fahum ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullahi lafzuhu wa ma'nahu. Nah, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, lafadznya dan maknanya. Ya, lafadznya dan maknanya. Terus, wa anna kalamullahi hurufun wa kalimatun. Nah, kalamullah itu hurufun dan kalimat. Ini berbeda tentu dengan keyakinan orang-orang yang menyimpang. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah jelas mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan kalamullah. Terus bagaimana dengan selainnya dari kalangan Asy'ariyah yang mereka mengatakan kalamullah, Al-Qur'an itu hanya ibarah ya atau kinayah dari kalamullah. Sedangkan kalamullah sendiri itu azali. Ya, azali. Nah, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, ini keliru. Terus lanjut. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan biharfin wa sautin. Nah, bahwasanya Allah berfirman dengan Al-Qur'an ini secara hakikat dengan huruf dan suara. Lanjut. Sami'ahu minhu Jibril wa nazala bihi ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin fa Allahu anzalahu. Ya. Didengar oleh Jibril kemudian diturunkan kepada qalbu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Qur'an ini dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Siapa ruhul amin? Jibril. Ala qalbika, kepada qalbumu wahai Nabi. Litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Terus lanjut. Fallahu anzalahu ala abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa safirihi bainahu wa baina ibadihi li'annahu alaihi salatu wassalamu huwal wasitu bainana wa bainallahi. Nah, ya, maka Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada hamba-Nya, kepada hamba-Nya dan rasul-Nya, orang kepercayaannya, ya, menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW, safirnya, dutanya, antara Allah dengan para hamba. Ya. Karena beliau alaihi salatu wasalam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus lanjut. Khilafan li ahli al-bid'i fal mu'tazilatu qalu al-Qur'anu makhluqun lafdhuhu wa ma'nahu. Nah, berbeda dengan keyakinan ahli bid'ah. Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an lafadznya adalah makhluk. Maknanya juga makhluk. Terus lanjut. Wal asy'ariyatu qalu lafdzul qur'ani ma'nan fil qalbi bi nafsi rabbi la yusma'u. Nah, kalau asy'ariyah mengatakan lafadz Al-Qur'an itu ma'nan, adalah makna di kalbu dengan ya bi nafsi rabb. Itu kalam nafsi. Kalam yang hanya tidak terdengar oleh huruf. Ya, tidak tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa innani ana Allah, maka orang-orang Asy'ariyah mengatakan itu enggak ada suaranya. Kalau enggak ada suara berarti tanpa huruf. Nah, terus gimana konsekuensinya? Apa yang didengar oleh Musa? Musa gak dengar karena tanpa suara. Terus gimana? Itu kalam nafsi. Langsung sudah terpatri di kalbunya Musa apa yang Allah firmankan tadi. Paham gak antum sini? Berarti nanti konsekuensinya mushaf yang tertulis di situ kalamullah diingkari oleh Asy'ariyah itu sebagai kalamullah, karena mereka mengatakan kalam Al-Qur'an itu tanpa huruf, kalamullah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Dan itu kan huruf semua. Ya, terus lanjut. Laisa bil harfi, laisa bi harfin wala sautin. Nah, tanpa huruf dan tanpa suara. Fal Qur'anu ma'nan ammal alfadhu wal hurufu fahiya makhluqatun. Nah, kata mereka Al-Qur'an itu cuma makna, makanya mereka punya istilah nih beserta kulabiyah. Ya. Al-Qur'an ibarah an kalamillah. Ya, kalau kulabiyah Al-Qur'an kinayah. Ibarah hanya ungkapan dari kitabullah, kiasan dari kita dari kalamullah. Kiasan aja. La ilaha illallah, bukan makna. Nah, terus lanjut. Fayaquluna annal Qur'an, fayaquluna al-Qur'anul ladzi baina aydina hadza laisa kalamullahi. Nah, mereka mengatakan Al-Qur'an yang ada di hadapan kita itu bukan kalamullah. Kalaman fi nafsihi la yusma'u. Hah? Kalamun, kalamun fi nafsihi la yusma'u. Nah, kalam yang ada pada Allah itu tidak didengar. Terus innama hadza ibaratun an kalamillahi. Nah, kata mereka itu cuma ibarah, ungkapan dari kalamullah aja. Ini tentu pendapat yang batil. Gantian Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. Qalu Allah ta'ala ittara Jibril ittiraran. Fa fahima al-ma'na al-qa'ima bi nafsihi. Fa hadha al-Qur'anu kalamu Jibril, ki Jibrila. Wa minhum man qala alladhi abbara huwa Muhammadun. Wa qalat ta'ifatun salisatun inna Jibrila akhadha al-Qur'ana min al-lawhil mahfuzi wa lam yasma' min Allahi wala kalimatan. Ya, perhatikan di sini mereka mengatakan Allah Ta'ala ittara Jibril, mendesak Jibril ittiraran fafahimal makna al-qa'imah binafsih, maka Jibril pun memahami makna yang ada pada dirinya, kalam nafsi yang langsung terpatri di kalbunya Jibril. Maka Al-Quran sebenarnya kalam Jibril. Di antara mereka ada yang mengatakan yang mengungkapkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kelompok ketiga mengatakan Jibril mengambil Quran dari Lauhul Mahfudz. Dan Jibril enggak mendengar dari Allah. Wala kalimah. Walaupun cuma satu, walau kalimah. Walaupun cuma dengar satu kalimah, Jibril enggak mendengar. Ya. Iya dan billah. Ini kelompok siapa ini? Asy'ariyah. Terus lanjut. Faj'alu ar-rabba apa ini? Abkama la yatakallamu na'udzubillahi. Nah, mereka menjadikan Rabb itu bisu, tidak berbicara, na'udzubillah. Terus lanjut. Li'annahum yakuluna law takallama biharfin wa sautin sara mahallal hawadisi. Nah, karena mereka mengatakan seandainya Allah berfirman dengan huruf dan suara, maka jadilah itu mahalul hawadis. Artinya sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Terus lanjut. Faqalu huwa mislu syai'i alladhi tahaddatsa bihi tahdusu bihi nafsuka. Nah, itu kata mereka itu seperti sesuatu yang muncul dari dirimu, berarti yang baru. Terus lanjut. Ta'alallahu amma yakuluna. Nah, maha suci, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Terus lanjut. Fahadha kalamuhum albatilu. Nah, maka ungkap pendapat mereka ini batil ya. Terus lanjut. Far'un lihada ba'dul asyairati yuhawwinuna min sya'nil musannif mushafi. Maka berdasarkan hal ini sebagian orang-orang Asy'ariyah mereka menganggap enteng perkara mushaf. Fa yaquluna al-mushafu laysa fihi kalamullahi innama ibaratun an kalamillahi. Ya ini memang lazim seperti itu kalau mereka mengatakan Al-Qur'an tanpa kalamullah, itu tanpa huruf, tanpa suara. Terus yang di huruf ini gimana di mushaf? Ya, kalamullah bukan. Mereka katakan bukan. Itu cuman ibarahan kalamillah alladhi tuktab. Ya, alladhi yuktabu, yang ditulis. Nah, itu cuman ibarah. Ya, mereka mengatakan mushaf itu bukan kalamullah. Tidak ada kalamullah di mushaf. Itu cuman ungkapan dari kalamullah. Yani annal kalamullahi majaz, kata mereka. Kalamullah itu majaz. Karena kalamullah fi nafsih la yusma'. Itu kalam nafsi, tidak dapat didengar. Terus lanjut. Wa ahlus sunnati wal jama'ati yaquluna al-Qur'anu kalamullahi lafzahu wa ma'nahu. Takallama bihi Allahu jalla wa azza wa jalla. Wa sami'ahu Jibrilu wa nazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal hurufi. Fabayyana al-muallifu rahimahullahu anna akidatahu hiya akidatu ahli sunnati wal jama'ati la akidatu al-asyairati wala akidatul mu'tazilati. Nah, maka ahli sunnati wal jama'ah menurut pendapat Al-Quran kalamullah lafadznya dan maknanya. Ya, Allah berbicara, berfirman dengannya, didengar oleh Jibril, diturunkan kepada qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kalamullah bukanlah huruf tanpa makna atau makna tanpa huruf, tidak demikian. Namun huruf dan juga makna. Maka Syekh Mu'alib di sini, Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan bahwa akidah beliau ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Asy'ariyah, ya, bukan pula akidah Mu'tazilah. Ya. Terus gantian. Mujahid. Nah, ini dia sekjen ya. Qala Syarih rahimahullah qauluhu wa uminu bi anna Allaha fa'alun lima yuridu fihi isbatu sifatil iradati. Sifatil iradah jangan ditasdif. Sifatil iradati wa fihi isbatu sifatil fi'li. Oh itu bu, mau kirain mau mentasdif, ternyata gugup ya. Kama qala ta'ala fa'alun lima yurid yaf'alu bi ikhtiyarihi wa masyiatihi. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu bi ikhtiyarihi wa masyiatihi wa huwa yuridu. Qawluhu wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Al iradatu naw'ani. Al awwalu iradatu kauniyatin qadariyatin. Asani iradatu diniyatin syar'iyatin. Wal muradu huna al kauniyatu fala yakunu syai'un wala yumkin an yaqa'a wala yumkinu an yaqa'a fi hadzal wujudi syai'un illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Nah. Ya, kemudian kata beliau, aku mengimani bahwasanya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini adalah isbat penetapan sifat iradah bagi Allah. Di dalamnya juga ada sifat isbat, sifat fi'il, perbuatan Allah. Sebagaimana Allah firmankan fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka Allah melakukan dengan pilihannya, dengan masyiahnya, kehendaknya, dan ia menginginkannya. Ya, ia menginginkannya. Maka perkataan Syekh wala yakunu syai'un illa bi iradatih, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi melainkan dengan kehendaknya. Ya, maka iradah kan ada dua, iradah kauniyah qadariyah, Iroda diniyah syariah. Iroda kauniyah qadariyah itu iroda kehendak Allah atas semua yang pasti terjadi berdasarkan takdir. Kekufuran, kemaksiatan, ya, syirik, bid'ah. Nah, juga ada iroda diniyah syariah, yaitu kehendak Allah yang agar Allah, agar hamba, ya, perbuatannya selaras dengan apa yang Allah syariatkan. Dari perbuatan yang diperintahkan maupun perbuatan yang dilarang. Gitu kan. Nah, yang dimaksud di sini tidak ada sesuatu apapun yang terjadi melainkan itu pasti dengan iradah Allah. Yang dimaksud di sini adalah iradah kauniyah, bukan iradah syariah. Fala yakunu syai'un wala yumkin, dan tidak ada sesuatu apapun dan tidak mungkin. Ya, ada sesuatu yang dia terjadi ayaka fi hadal wujud dalam dunia ini, yang wujud ini, sesuatu apapun kecuali dengan iradah Allah dan kehendaknya. Ya, terusnya. Terus lanjut. Qawluhu wa la yakhruju syai'un an masyiatihi fa kullu syai'in fi hadzal kauni qad arada Allah wujuduhu wujudahu kauna wa dzalika li hikmatin bil lughati baligotin bil lughah. Ada alifnya itu di huruf ba. Ya, maka kemudian kata Syekh, wala yakhruju syai'un an masyiati. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat keluar dari kehendak Allah. Faqulu syai'in, maka segala sesuatu di alam semesta ini berarti Allah telah terkehendaki wujudnya, keberadaannya. Kaunan berdasarkan kaun. Iradah kauniyah. Ya, keberadaan iblis berdasarkan iradah Allah bukan? Iradah kauniyah apa syariah? Kauniyah. Wadzalika li hikmatin balighatin, yang demikian itu karena hikmah yang tinggi. Hikmah yang tinggi yang tidak mampu terkadang dijangkau oleh akal-akal kita. Ya. Terus gantian baca. Shodiq, baca Shodiq. Ayo Shodiq. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu wa laysa syai'un fil 'alami yakhruju an taqdirihi wala yusdiru illa an tadbirihi wala majida mahida wala mahida li ahadin anil qadari al-mahdudi. Maksudnya, ya, tidak ada suatu apapun di alam ini yang dapat keluar dari takdir Allah. Walau yasduru, tidak ada suatu apapun yang terjadi kecuali yang muncul, kan, yasduru itu. Ya. Yang terjadi, ya, kecuali dengan tadbir, pengaturan Allah SWT. Walau mahida, tidak ada tempat untuk berlari li ahad bagi siapapun dari takdir yang telah mahdud, yang telah ditentukan. Terus lanjut. Laisa syai'un fil 'alami mimma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma illa yakhruju an taqdirillahi wa la yujadu wa yakunu illa bitadbirihi. Naam. Laisa syai'un fil 'alam. Tidak ada suatu apapun di alam semesta ini. Dari apa-apa yang ada di langit dan di bumi maupun yang ada di antara keduanya, kecuali melainkan pasti itu keluar dari takdir Allah. Itu berdasarkan landasannya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yujadu wa yakunu illa bitadbiri. Itu enggak didapati dan tidak terjadi kecuali dengan tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu, dan tidak mungkin ayakhruja ahadun amma qaddarahullahu wa kataba fil lauhil mahfuz. Dan tidak mungkin ada sesuatu keluar dari apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tetapkan untuknya di Lauhul Mahfudz. Itu enggak mungkin. Terus lanjut. Wala yatajawazu ma khatta lahu fi Lauhil Masturi. Dia tidak dapat melampaui apa yang telah digariskan untuknya di Lauhul Mahfudz. Terus Walauhul Mahfudzu kataballahu fihi kulla syai'in. Nah, Lauhul Mahfudz itu ialah yang Allah menulis segala sesuatu di dalamnya. Ya, terus al-af'alu wal aqwalu. Ah, al-af'ala. Al-af'ala wal aqwala wan niyata wasyaqa'ah. Wan-niyati. Wan-niyati wasyaqa'i wasyiqa'a. Wasyiqa'a was-sa'adata wal-'izza wadh-dhulla war-rizqa war-ratba wal-yabisu wal-yabisa wa kullu syai'in maktubin. Naam. Lauhul Mahfudz ialah yang Allah mencatat segala sesuatu di situ. Apakah al-af'al, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, niat, ya, kesengsaraan, saadah, kebahagiaan, iz, keperkasaan, zul, kerendahan, rizki, ar-ratba, itu apa namanya, basah, wal-yabis, maupun yang kering, semuanya telah tercatat. Terus, qala ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha, wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala ratbin, wala yabisin, illa fi kitabin mubin. Naam. Ya Allah Ta'ala berfirman, di sisinya lah ilmu, kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidaklah jatuh waraqah satu dedaunan kecuali Allah mengetahuinya, tidak pula biji-bijian dalam kegelapan tanah, tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering kecuali itu telah tercatat di kitabim mubin, di Lauhul Mahfudz. Terus lanjut. Wa fi sahihi Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin wa arshuhu alal ma'i. Wa fi sunani annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma khalaqallahul qalama, faqala lahu uktub, qala rabbi wa mada aktubu, qala aktub maqadira, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'atu. Nah, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, Allah mencatat seluruh takdir makhluk sebelum Allah menciptakannya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan arsnya itu di atas air. Ini juga jadi dalil bahwasanya ars lebih dahulu daripada diciptakan daripada kolam. Dan dalam sunan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Dan Allah berfirman, uktub, tulislah, kata pena, Rabbi, wa ma'adha uktub. Apa, wahai Rabb, apa yang aku tulis? Kata pen, kata Allah, uktub maqadira kulli syai. Tulislah semua takdir segala sesuatu, hatta takuma sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Terus, lanjut. La mahida li ahadin an yatajawaza ma khutta lahu fi lauhil mahfudhi. Taib, tidak ada tempat lari bagi siapapun untuk melampaui dari apa yang telah digariskan untuknya di Lauhul Mahfudz. Terus, wa fil Bukhari qala wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa dzikru huwa al-lauhul mahfudhu, qala ta'ala fi az-zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Tidak ada tempat berlari bagi siapapun untuk melampaui apa yang telah digariskan untuknya di Lauhul Mahfudz. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, wa kataba fi dzikri, dan Allah telah mencatat dalam adzikir kulla syai, segala sesuatu. Adzikir sini adalah Lauhul Mahfudz. Allah Ta'ala berfirman, fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Di dalam Zabur dan setelahnya ada zikir. Zikir yaitu apa? Lauhul Mahfudz. Bahwasanya bumi itu hanya diwariskan oleh hamba-hambaku yang saleh. Ya, tadi cukup ya, udah mulai siang ini. Udah ngantuk gak? Hah? Sesi udah mulai ngantuk. Subhanallah.